السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi, yang dikasihi para imam dan para bilal, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi bahkan telah berjuta-juta kali dengan limpah kurnianya membenarkan kita untuk duduk di dalam rumah Allah yang begini mulia. Di masa yang sama, di luar sana masih ramai mereka-mereka yang tidak dapat rahmat Allah. Di antara waktu Maghrib dan Isyak, mereka tidak dapat menghadirkan diri mereka untuk bersemayang berjemaah, untuk duduk dalam majlis kuliah. Mereka tak dapat rahmat Allah, mereka duduk di kedai-kedai, duduk di tepi jalan, kesana kemari, bahkan yang duduk di rumah menghadap televisyen dan seumpamanya. Maka wajib kita syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah beri kesempatan pada kita, kita boleh duduk pada rumah yang begini mulia. Kita tinggalkan rumah kita yang tidak seberapa. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam satu sesi kuliah seperti ini menjadi kegunaan dan manfaat bagi kita. Pada hari tidak beri manfaat lagi yang lainnya, melainkan kita datang menghadap Allah dalam keadaan membawa amalan-amalan kebajikan. Ramadan sama ada esok ataupun lusa. Esok ataupun lusa Ramadan. Kalau mengikut perhitungan hisab, lusa. Tetapi hari ini tengok anak bulan. Nampak ke tak? Hak lepas-lepas tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebabnya harga teropong 4 butir juta. Pasal tu tak nampak. Kalau di Aceh, di Sri Lanka, di Barat Afrika, di Fatani, Allah Ta'ala beri nampak anak bulan walaupun tidak menggunakan teropong. Tetapi kita sejak guna teropong ni, bukan kata murah. 4 butir teropong sejuta. Tak nampak bersekali habuk. Tak nampak. Tengok anak bulan ni ikhtiar kita. Nampak anak bulan izin daripada Allah. Rasulullah paling banyak berpuasa 29 hari. Sekali saja berpuasa 30 hari. Menunjukkan zaman Rasulullah nampak anak bulan. Jadi kok mana kita kata kita ni lebih canggih? Canggih kok mana? Nah, kalau kita lebih canggih, kita lebih nampak. Nah, yang sebenarnya ramai tak berahi ke bulan, maka bulan pun tak mutubi. Nah, sebab apa? Sebab puasa dan raya saja nak bulan, tapi bila pilihan raya tak mahu ke bulan. Sebab tu dia mengajuk lah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di kalangan kamu yang nampak bulan, bukan nampak dacing, maka hendaklah kamu berpuasa. Maka orang yang tamuh bulan dah sibuk-sibuk tengok anak bulan. Kerana bulan ini sebagai mawaqit, sebagai sakatan waktu-waktu yang memberi manfaat kepada umat manusia yang bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam jadi dua jenis. Yang pertama, dia percaya dan dia beramal. Yang kedua, dia beramal dan tidak percaya. Yang beramal dan percaya ini dikatakan mukmin sejati. Yang beramal tapi tidak percaya ini dikatakan mukmin palsu. Islam palsu. Lebih jelas lagi golongan munafik pun. Tanda golongan munafik ini, Allah Ta'ala jelaskan sifat mereka dalam Quran. Baru kita boleh kenal. Sebab infak, nifak ini di dalam hati. Munafik ini barang dalam hati. Maka kita tak boleh nak tuduh sembarangan orang. Kerana munafik ini makna kafir. Bukan makruh. Maknanya kafir. Tetapi syarat nak jadi munafik, dia kena Islam. Dia kena sembahyang. Dia kena berzakat. Dia kena puasa, dia kena pergi ke Mekah, dan dia balik Mekah, dia kena berkorban. Itu caranya, sifatnya, tandanya, orang nak jadi munafik. Kalau orang Kristian, tak jadi munafik. Hindu, tak jadi munafik. Sebab dia, tak sembahyang lima waktu. Munafik ni sembahyang lima waktu. Pergi ke Mekah. Dan bila sampai bulan Ramadan, dia lebih sibuk daripada orang mukmin. Katanya almarhum al-fadil Ustaz Said Hawa di dalam kitab beliau Al-Asas fi Tafsir, ada bermula sifat orang munafik itu kita tak dikenal kerana tersembunyi. Mereka hanya menzahirkan rupa seperti mana orang-orang Islam semayang, berlakat dan seumpamanya. Tetapi kadang-kadang kita boleh kenal dengan tanda-tanda, yang tanda-tanda itu disebut di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara ayat yang menjadi panduan untuk mengenali seseorang itu munafik ataupun tidak, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasuddunaka 'anka sududa. Apabila kau mengajak golongan tersebut supaya balik berhukum dengan Al-Quran dan hadis, maka golongan itu akan mengadakan bermacam-macam alasan dan halangan. Itulah sebenarnya yang kau lihat golongan munafikun na'uzubillah. Jadi orang Islam yang tak mau berhukum dengan Al-Quran dan hadis, setelah diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka jawab Allah, ra'aital munafiqin, kau telah lihat, itulah orang munafik. Maka orang munafik tidak perlu mengerjakan ibadat puasa kerana tidak akan dibalas puasa mereka di akhirat nanti. Puasa untuk mereka yang khalas, yang bersih imannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diperdukan ke atas kamu as-siyam, iaitu puasa. Alaikum tu, kum tu balik kepada kamu orang-orang yang beriman. Maknanya mereka yang tidak percaya, tidak suka dengan hukum Islam, maka bukanlah mereka yang layak mengerjakan ibadat puasa. Jadi kita kena muhasabah diri kita, adik kakak kita, adik beradik kita, masyarakat dalam kampung kita ada tak terkena dengan ayat-ayat ini ataupun memberi sokongan kepada golongan-golongan yang tidak suka dikembalikan hukum Al-Quran dan hadis di dalam negara. Kalau ada, tolong nasihatlah sebelum mereka menutup mata, sebagaimana nasihat para nabi kepada anak-anak, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslimun, iaitu kamu tunduk dan menyerah menerima segala hukum yang dibawa datang kepada kamu oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Nabi di dalam sunnah. Tolong siapa pesan esok nak puasa dah ni, malam ni mu kena buat satu keputusan, mu nak sokong orang-orang jahil ataupun nak sokong ulama-ulama. mukasih kepada hukum Inggeris yang dikekalkan oleh penjajah sampai sekarang, atau mukasih kepada hukum hudud yang disebut dalam Al-Quran? Maka kalau mengkata mukasih kepada orang jahil, mu tak suka kepada ulama, maka tak perlu kau berniat nak puasa malam ni, kerana esok puasa mu tidak akan sah. Kerana syarat sah puasa mesti Islam. Tidak dikatakan Islam kalau memberi halangan, memberi alasan untuk tidak kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ini zamannya, di antara tanda-tanda dekat dengan kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, min asyarati sa'ah, kata Rasulullah, an yirfa'al ilmu wa yaksural jahlu wa yazharul zina. Di antara tanda-tanda dekat berlakunya kiamat, yang pertama Nabi kata, an yurfa'al ilmu, diangkat akan ilmu. Yang kedua, wa yazharul jahlu, zahir dah kejahilan. Yang ketiga, wa yushrabal khamr, diminum akan arak. Yang keempat, iaitulah berzahirnya timbulnya perkara zina dengan sewenang-wenang. Al-hadis, maknanya hadis ini ada sambungannya lagi. Kalau kita tinjau apa yang disebut oleh Nabi tersebut, nampak-nampaknya kita telah pun dekat dengan kiamat. Walaupun kita tidak boleh menentukan bila tarikh kiamat, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tarikh kiamat, tetapi sekurang-kurangnya tanda telah ditunjuk oleh Rasulullah, min asyaratis sa'ah, daripada tanda berlakunya di kiamat. Yang pertamanya, ayur fa'al ilmu, diangkat akan ilmu. Ulama-ulama yang ada sekarang tak boleh nak banding dengan ilmu ulama-ulama dulu. Nampak? Banyak ulama-ulama dulu, di dalam dada mereka itu ilmu Allah. Kita nak cari sekarang ni, tak usah kata macam Imam Hanbali, macam Tok Nali pun tak ada dah. Dia semakin kurang. Walaupun mereka masih ulama-ulama yang ikhlas, tetapi ilmu sebenarnya telah diangkat sedikit demi sedikit. Ilmu pada akhir zaman dia berkembang, tetapi sebenarnya semakin sedikit. Dalilnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dimatikan para ulama. Kita ngajilah dengan tok guru kita. Tok guru kita ngaji 20 tahun. Kita ngaji dengan dia 12 tahun tak habis ilmu. Dia pun mati. Tanahnya dia ilmu. Nah, dia tak jatuh ilmu. Dia tak macam pitih. Nah, kalau pitih lain, tok guru ngaji ayah kita mati, tok guru ngaji mati, mak kita mati, kalau pitih dia turun. Kita gagal ke bawah tikar tu, jumpa pitih. Tengok tak kalau orang mati, kalau ayah mati. Nak? Ha. Benda yang dia sibuk. Esok nak mandi ni, malam tu buat benda, gagal bawah tikar ayah. Takut-takut ada pitih, buku bank. Faham? Ha, bos tepat. Ha, benda-benda lagu tu, bos tepat. Tapi kalau orang alim mati, tak usah gagal bawah tikar. Tak jumpa jari ilmu dia. Dia duduk dalam dada. Al-ilmu nurun yugzabu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang Allah Ta'ala campurkan di dalam hati. Tanah dengan dia ilmu. Bawa pun dalam kanda, dalam kain kapang dengan dia. Orang alim mati. Tinggal murid. Sama dengan tu guru. Dah sama dah. Nah. Tok guru kita ada dua orang. Dah kala mati. Ada gati. Sama dengan hak tak ada. Dah sama dah. Semakin sikit. Dalam sikit ni pun orang tak boleh mengaji lagi. Nak? Orang duduk mulia ke orang jahil. Tambah sikit berapa Tuhan tarik balik ilmu dengan dimatikan para ulama, kerana manusia tak mau kepada ulama sekarang ni. Mana dia nak ke orang alim? Tambah. Ni kita tengok ramanya 150 orang surah. Tengok kat pampai, ribu. Ha, turun habis, cawak kereta, ada orang lalu lalang, kembang katung, turun habis. Ha, ni. Wa yazharul jahlu, kejahilan merata-rata. Esok dah nak puasa, lusa dah nak puasa, kejahilan masih belum berhenti. Di Kuala Terengganu sedang disiapkan pentas. Nampak pertunjukan pentas menyambut Ramadan. dengan beberapa orang penyanyi diundang khas daripada Kuala Lumpur konsert Ramadan. Na'udzubillah. Nawak gua ni. Siapa suruh sokong? Aku tak bakar. Ha, kamu tanggung dosa. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum nar. Barang siapa yang memberi sokongan, kerelaan, bantuan kepada orang zalim, mestinya akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan sekular, golongan-golongan munafikin, golongan-golongan perosok di muka bumi ataupun tentera-tentera dajjal, mereka nampak jikalau manusia ini mendekati ulama, payah dia nak tipu. Kalau kita suka pergi dengar, pergi belajar agama, payah nak kecek. Kalau kita mendampingi orang-orang alim, dapat berkat. Bila dapat berkat, turun berkat, maka susah nak digelincirkan dia. Maka caranya nak mudah, dijauhkan muda-mudi daripada majlis-majlis ilmu seperti ini. Dia buat. Orang tua dia buat. Orang tua dia buat cara orang tua. Orang muda dia buat cara orang muda. Dalam keadaan ilmu itu diangkat oleh Allah, mereka masih lagi tidak berhenti. Siang dan malam duk fikir cara mana nak tarik budak-budak muda supaya jangan pergi surah dengar kat orang ngajuk. Waktu dia di Kuala Terengganu, mana-mana surah yang ramah, kehadiran kuliahnya akan diambil nama, ditanda satu persatu. Surah yang tak ada orang, seorang ngajuk, tiga ekor dengar. Dia tak tanda tu. Biar kerah tak apa. Tak cara. Dia nak orang ramah dulu. Ini golongan-golongan munafikun sebenarnya. Ya muru nabil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka gemar kepada benda maksiat dan tidak suka kepada benda makruf. Dalil dia ada dah. Dalam Quran kata, kita boleh kenal golongan-golongan seperti ini. Golongan-golongan seperti inilah yang lebih jahat daripada Yahudi dan Nasara itu sebenarnya. Mereka yang duduk dalam rumah, yang tolong buka pintu untuk perapak, patut kita katok dulu. Ha, ni lagu tu. Perapak tu jahat dah. Tapi yang dalam rumah ni, tolong kabur kat ni, kat ni, kat ni. Ha, ni masalah. Tak puasa juga, puasa juga dia. Dia kata hudud kan ni haji. Boleh buat tak? Hudud dah boleh buat. Ha. Berapa dah ni? Tak, bangsa asing ada, kita kena ra'i juga apa semua. Jawabnya, ayah haji. Tapi ayah haji siapa boleh peng puasa macam nak mampu. Faham tak? Kalau gitulah jawapan, tak payah puasa. Nampak? Tak payah puasa. Kerana kita kata kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya amantu billah wa bima qala Allah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Aku beriman dengan Allah dan segala firman Allah. Aku beriman dengan Rasul, segala sabda Rasul. Baru jadi seorang itu sah dia mengucap dua kalimah syahadah. Kalau kata saja mengucap dua kalimah syahadah, tetapi apa yang dibawa datang oleh Allah, apa yang dibawa datang oleh Rasul, tak suka, kuari, komplain, tak molek, zalim dan sebagainya, tidak dikatakan beriman. Dipanggil main sandiwara saja. Wa yalharu al-jahlu, kejahilan sungguh meratai. Jahil mana ni? Jahil perkara akhirat. Kalau jahil dunia, kita dah sedih dah. Pasal apa? Ramai orang pandai dapat dunia. Dalam bidang apa? Anak-anak kita boleh masuk belaka mengaji. Nah, kalau ini mesti macam-macam kursus ada. Nah, dalam bidang pertanian, dalam bidang angkasa, dalam bidang sains, dalam bidang matematik, dalam bidang bahasa Inggeris, macam-macam kemahiran-kemahiran di laut, kemahiran di darat. Hak tu ada belaka dah. Tetapi kemahiran tentang ilmu-ilmu agama semakin berkurangan. Sebab apa? Kita sendiri yang buat. 8 orang anak ada, seorang tak berani nak atur sekolah agama. 8-8 orang sekolah sekular belaka. Kita duk tepi nolong nak lawang sekular. Anak kita atur kat sekular. Tak ketiga suku. Bukan sini cerita ni, lain pada Kuala Serak. Ha, belah-belah dungung. Kita tepi kau, wah, lawang sekular. Sekular ini kufur, sekular ini syirik. No. Dogma-dogma sekular. Nah. Kurikulum-kurikulum sekular. Dicipta. Diserahkan di dalam mata pelajaran. Kita serah bulat-bulat anak. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dak dan nak mikir kita. Nak. Biarlah, tak buat lagi semua. Seorang tak apa dah. Dah enam beradik. Dak juga. Seorang je nak atur ngaji agama. Ramai mari ke bawah. Mu dak nyanyi anak mu eh. Atur kalau pondok dak nyanyi. Tak, gaji dah nak akan benda. Tak ada CJ. Ha, tu pok dara mari. JKK. Nampak? Pok dua pupu tak masuk Japur lagi. Mok dara tak turun lagi. Tak tarik dua seter. Ha, ni masalah. Kita buat. Kita nak jalan ke lepasang. Tapi kita tak lalu pun jalan tu. Kita tepik nolong. Nak. Tapi dah terdedah. Terpampang di depan mata. Kita tak lalu pun jalan kemenangan. Kata pepatah Arab, tarjun najah walam tatluk masalikaha inna tajri safi inna safina tala tajri ala liyabas. Engkau duduk bertepik menolong, berbangga-bangga nak kepada jalan Islam, nak jalan kemenangan, nak jalan kelepasan, tapi kau tak lalu pun jalan tersebut. Sesungguhnya perahu diletak di atas pasir tidak akan berjalan. Kita ambil perahu pun tak pasir. Wah ambil peranyuh sebatang seorang naik 20 orang dalam perahu payang. Duduk situ boleh 8 tahun. Mana? Seekor bilik pun kita tak boleh higat. Pasal apa? Pasal bubuh atas pasir. Lepas tu kita tepik oh kawan bilik, oh kawan sayang, oh kawan kaya. Tapi perahu duduk bawah. 8 orang duduk situ. Kau tanya ke mana? Ke laut. Petang balik ada lagi bomoh duduklah perahu. Mana? Kelaruk. Maknanya. Hak kita kata tu macam medah. Tapi tunggu kita buat. Nah. Sementara kita dapat sebuah negeri Islam. Maka kita Islamkan keluarga kita dulu. Nah. Baru jadi macam meh. Nak kita kat Allah rata lagi. Duduk turut. Anak lawan dek. Lepas tu kita kena tanya kullukum ra'in wa kullur ra'in mas'ulun ana ra'iyati. Kamu ada anak, kamu pasti kena tanya daripada anak kamu. Kita nak jawab ke mana? Nah. Kita duduk ratik surah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Nak bini kita kain belah. Eh, makan buluk. Semua dia kena Islam. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Hei orang beriman, ambil peraturan Islam itu kafah semua sekali. Dalam bab memerintah, kita nak Islam semua. Dalam bab jinayahnya, mahkamahnya, hududnya, takzirnya, kisah, kita nak semua. Dalam bab mendidik anak-anak, Islam semua. Dalam bab sekolah, pelajaran, semua kita nak. Maka selama mana kita belum dapat lagi perkara besar, iaitu sebuah negara Islam, maka kita boleh buat negara Islam kecil, iaitu rumah kita. Kalau rumah kita tak Islam lagi macam mana? Tak. Kita balik daripada ceramah. Tak. Berduk rapor. Rumah anak duk tengok gusti. Undertaker lawan Brock Lesnar. Ha. Kita baru balik ceramah. Ha. Nyak ke nak marah? Ayah tanya pula. Lama ramai. Kenapa? Tapi bukan orang pula segar kat lain. Ainak betul diri. Iza aradallahu bi'abdihi khaira basarahu bi'uyubi nafsih. Bila Allah nak menjadikan seorang hamba itu dah jadi molek, dia akan jadi nampak kesalahan dirinya sendiri. Sekarang ni kejahilan merata-rata. Dalam kampung, luar kampung, dalam bandar, hulu, ilir, kuih, tak kira. Habis. Penuh dengan anak jahil. Bukan saja bapa jahil, anak jahil. Tengok udah ni. Habis jadi-jadi. Sebab apa? Anak bermula daripada rumah. Daripada rumah kita tak beritah perangsang kepada mencari ilmu Islam. Nak kita silap juga. Pemerintah juga silap. Pendidik juga silap. Kita di rumah juga silap. Semua akan ditanya. Tidak ada seorang yang terlepas daripada ditanya. Para rasul akan ditanya hal balagtum. Dekat kamu sudah menyampai. Balagna. Kami telah menyampai itu saja. Para rasul tidak akan ditanya kenapa umat mu sikit, umat mu ramai tak. Begitu juga kita ni akan ditanya, pergi tak dengar. Kalau kita jenis orang jahil, kalau kita jenis orang adik, mengajar ke tak orang? Menyapak ke tak? Menyapak dah. Menyapak dah Tuhan dah tanya, berapa orang lagi? 6 orang, 7 orang? Mana dah ramai? Tuhan dah tanya. Kewajipan orang yang tahu menyampai, kewajipan orang yang jatuh mendengar. Kita mari tengah dah bagi pandang nak kita tak pandai juga tak sudah. Sebab tu mari tu wajib. Pandai bukan wajib. Nak dia kata pandai semua. Jadi nah, adil tu adalah ni. Nak pula zaman sekarang di mana ramai orang menjadi fasik kerana meninggalkan hukum syariat, kita buat ringan-ringan pula dengan ilmu Islam Allah Rabbi. Dalam keadaan diangkat ilmu sedikit demi sedikit. Nampak? Dengan dimatikan ulama. Nabi kata biqabdil ulama, dimatikan ulama. Tok guru mati tinggal gati-gati tak sama dengan tok guru. Nah, tak sama. Nak cari duanya kita hak learning, hak ingat 1000 hadis ada dalam dungung. 1000 hadis ingat, dalam Terengganu tak ada. Hak ingat 1000 hadis. Orang mari datang berjumpa dengan Imam Hambali. Wahai Imam, wahai Imam. Tak, kalau saya nak buat satu mazhab baru macam mazhab Syafi'i ni, berapa banyak hadis? Ha, kalau saya ingat 100,000 hadis, saya boleh buka mazhab tak? Nak? Imam Hambali kata tak boleh. Dan kalau saya ingat 200,000 hadis dalam dada, dah boleh. Kalau 300,000 saya ingat semua hadis dengan rawi-rawinya dengan sanaknya sekali, maka Imam Hambali kata boleh. 300,000 hadis. Nampak? 300,000 dalam ada hadis. Kita 3 hadis saya ingat. Tak? 3 hadis. Orang dulu nak akad nikah, baca hadis. Juru nikah suruh baca hadis. Dalam hadis 40 Imam Nawawi. Nak? Dia kata baca hadis yang kelima, budak tu ingat. Boleh akad nikah. Leni juru nikah bahasa berak dak cuci, dak cuci. Mana? Rasa kata budak dak nikah. Ha ni masalah. Pasal apa ini wayaz haral jahlu. Jahil semakin ramai semakin banyak. Ini penyakit kita. Kita nak bimbang kurang, penyakit jantung, cimani hak tu tak ada hak tu. Dak masuk neraka. Tapi penyakit jahil ni benda. Kesudahannya jadi Lina Joy. Masuk Kristian. Daripada jahil. Nah. Al-jahlu akrabu ilal kufri. Jahil mudah menjadi kafir. Na'udzubillah. Nah. Ni orang duk lawan tu guru. Duk lawan huduk jahil belaka. Nak samang huduk. Huduk ni nak samang. Orang panggil alim ke jahil gitu. Bapak jahil. Tapi nak berusaha ke bapak dia siap dengan bazar Ramadan. Ha, pelik tengok. Daya puasa lah. Nah? Hmm. Pasal apa? Puasa-puasa ni kutiba alaikumusiyam. Nah, ini keparduan daripada Allah. Sebut dalam Quran. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ujung ayat. Tuhan kata puasa ni juga termasuk dalam hudud. Fala taqrabuha. Jangan kamu berani nak melanggar perintah hudud-hudud Allah seperti ini. Bermakna orang yang tolak hudud, tolak puasa. Tak payah puasa. Macam mana boleh tolak hudud tapi nak puasa? Dalam ayat Al-Quran tentang puasa, Tuhan terang bab puasa. Lepas tu Tuhan akhir, Tuhan kata tilka hududullah. Betul tak? Inilah adalah sempadan hudud Allah juga. Sebagaimana kes mencuri, sebagaimana kes faraid, begini jugalah adalah hudud Allah. Fala taqrabuha. Jangan berani langgar hudud-hudud Allah. Sama ada hudud kes jinayah, potong tangan pencuri dan urutan penzina, ataupun hudud dalam bab faraid, jangan berani langgar, ataupun hudud dalam bab puasa ini. Kazalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah sama-sama Allah Taala menjelaskan ayat-ayatnya dengan begitu terperinci kepada kita semua, kepada umat manusia, supaya menjadi orang-orang yang tattaqun, orang yang takwa. Kejahilan adalah penyakit yang tidak dapat diubati di mana-mana hospital. Penyakit ni kena berlaku. Kalau dalam rumah kita ada 8 orang. Mak, ayah, lepas tu anak 6. Mana dengung? Nah. Lapan orang dalam rumah. Nah, 8 orang. Anak 6, mak, ayah. 8 lah. Katakan ada seorang anak nyakit jatuh berlubang. Tak ada 7-7. 8-8 orang jatuh berlubang. Tak? Tak ada. Rumah sebelah pula berapa beradik semua sekali. Ada 11. Pasal apa? Mak tok tua duduk juga situ 2 orang. Ha? Lepas tu beli anak-anak dara seorang. Jadi 11. Dalam sebelah rumah-rumah sebelah tu ada seorang nyakit. Nyakit benda, nyakit cik mani. Ayah tu tua. Dan semua lain, cik mani belaka sebelah orang. Tak, seorang tu. Tapi nyakit jahil ni, rumah tu ada 10 orang, 10-10 bahagian nyakit tu. Rumah kita ada 6 beradik, 6-6 beradik jahil agama belaka. Colok kita, kalau boleh baca. Jahil belaka, nyakit belaka. Nah, tu. Dia bahas sekali ku, sekali ambil seguk. Nyakit ni, dah ada orang. Dah kalau tak mau berobat lagi. Kalau hak seorang sebuah rumah, 8 orang, seorang ni nyakit kita sibuk dah berobat. Dan ni sebuah rumah, seguk-seguk, habis bahagian nyakit jahil, tak mau berobat lagi. Bodoh. Mana berat nanah gitu. Betul ke tak kan? Tak betul akak langang. Saya tidak bersetuju kata gitu. Ha. Ha. Kita munazarah. Nah. Tahu. Ya lamuna zahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Siapa tu? Majoriti umat manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun kata Allah. Dan sebenarnya, sesungguhnya, majoriti umat manusia jahil. Aksara ni isim tafdil. Makni yang paling banyak daripada kalangan manusia, jahil. La ya'lamu tu jahil ni. Nah. Ya'lamu nazahira minal hayati dunia. Mereka hanya pandai dalam bab dunia saja. Betul tak ayat ni? Betul. Siapa tu? Kita lah. Kita pandai bab akhirat. Bab hukum agama. Betul. Tak anda kita. Tak. Ha. Orang tanya kita tentang ayat asbab nuzul. Makna-makna ayat. Nak huraikan kalimah-kalimah dalam Quran. Tazah kata nak tanya jumlah muqtaribah dalam bab nahu. Tak. Niat puasa bahagian kambang kali. Niat puasa. Baru nikah. Tanya bini dia. Ingat tak niat puasa? Abang tak ingat. Orang nikah dia ni. Hero dia ni nikah. Tengok jatang. Gelang kat tangan nikah. Nak. Bini pusat jelek rambut kuning. Melek dah. Tengok tu tua dah melek. Heling keadaan. Ha? Patut dah reti niat puasa. Nak. Tanya bini. Bini kata. Tak ingat agak kita. Nampak? Ha. Lelaki kata kalau bini kata tak silap nawaitu saumarad ding. Lepas tu tak ingat ah belakang. Ha, kata bini. Bala pergi jumpa tok tua. Tok tua pun kubik. Eh. Mudah takkan tak ingat niat puasa. Usolli saumarad ding. Ha. Dah molek dah. Ha, ini nak khabar cerita orang ni orang jahil. Kita suka-suka kita ya. Nah. Kita lah. Nah, kita le ni. Tak usah nak tanya masalah nak tafsir Asmaul Husna. Dah orang tanya kita syarat sah basuh berak berapa perkara? Kita boleh jawab berapa perkara? Syarat sah basuh berak. Dia kata tak tahu. Berak tak modah. Tapi dah ajar mengaji. Ha, tu kata. Nah. Kita main-main sangat. Maka kita tercecer ilmu-ilmu Islam. Benda yang main-main. Sekarang balik esok bincang dah kopi. Berapa syarat sah puasa berak? Dia mari pula banyak orang terpang kita ke bawah. Ha, orang ni kata gini, orang ni kata rasa 13. 13 hukum semayang. Nah. Ini nak khabar cerita. Sebab apa? Sebab kalau hak ngaji agama, berapa orang anak ngaji agama? Hak ngaji orang putih penuh. Layak dah. Orang tak semayang, orang sembah berhala, orang berzina, kaki judi, minum marah, tidak ada makrifat, jadi guru anak kita. Ayok. Ha. Guru lah ke mana? Semayang tak tinggal lah buat guru. Nah. Bini tutup arak habis, licin, baru guru. Ni guru tak sunat, jadi guru. Anak kita kena bangunlah kelas. Bangun murid-murid, lama pagi cikgu Mutut Tami. Ha. Cikgu Tami. Sekolah cikgu Kling. Cikgu Ling. Ada sunat. Anak kita sunat, cikgu dah sunat. Lepas tu nak berkat guna ilmu. Ha. Jangan marah. Siapa suruh panggil? Nah. Dia kena keras sikit. Nah. Ha. Dia ada benda kena lembut, ada benda kena keras. Ha, kita ni macam kubah kena langgar. Kubah kena langgar, kita pun gerah-gerah ambil golok nak semleh. Nah, tapi golok tupu glebek. Bila tupu glebek, kita kena asas slow-slow ke kuat-kuat. Asas slow-slow mampu keras kubah. Tak. Asas terah-terah biar tubik api. Kring, kring, kring. Ha. Pasal apa? Keadaan kritikal. Ha, dia gitu. Nah, kalau keadaan tak kritikal lagi boleh nak bagi gosok. Dia gitu. Nak beri kesedaran. Bukan nak marah. Tak, biarlah kita tak buat lagi semua. 8 beradik seorang lah. Atau fi sabilillah. Biar jadi ustaz. Biar jadi tok imam. Jadi guana. Apalah-apalah 8 beradik. Matematik belaka. Ha, dia kata. Ini masalah. Nah, patutlah zahir kejahilan. Kejahilan merata-rata dia tengok. Kita tak payah nak tahu jahil ni, kita nak interview dia suruh jawab 100 soalan dah ayah. Kita tengok kelakuan jahil dah. Perbuatan dia. Nah. Perbuatan tu jahil dah, kelakuan jahil dah. Kalau berlaku kematian, tengok benda boleh buat. Dalam rumah. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Orang ni kata kaki ni adat juga. Orang ni kata, rasa pala ngau keboh. Mesti ketak kata ayah ni. Ha. Tak tahu hak mana putusan. Nak, nak buat lagu mana? Pasal apa? Tak ada ilmu. Cakap, cakap. Jangan. Ha, kedai kopi. Cabut habis, kepuk-kepuk orang. Eh. Tangan. Kepuk, kepuk, kepuk. Ha. Berau ada mati mak, mati ayah. Dah tidak buat. Macam tikus, tengok besi. Siapa jadi imam sir? Tak imam sir kan? Tak imam, tak imam. Boleh kita tengok. Kita ada muh. Ha. Ha. Ayah nampak macam nak mandang dah. Nak mampu lelah. Ha. Mujur tak imam baik. Kalau tak imam hak jenis bekeng. Tambah lagi ayah muda je mari surat. Apa tangan muka? Nak? Ha. Masih segar, tak singgah pun kot surat. Ayah nak mati, mak nak mati, nak masuk kubur, cari Tok Imam. Benda Tok Imam ni pot daramu. Dia yang menguruhkan orang mati dalam rumah kita. Dalam rumah tu ha. Ada anak, anak tukar ruh. Anak sakit, ayah tukar ruh. Mana kena reti belaka? Nak? Orang buat kursus mayang-mayak, kursus mandi mayak tak masuk. Borang kursus mandi mayak, kita buat borang kursus pengurusan mayak lah. Nak, dua keping je laku borang. Tambah belajar bapak gitu. Borang Akademi Fantasia 500 ribu keping nak nyanyi. Dah cukup tambah lagi 250 ribu keping. 3 suku juta borang nak jadi Akademi Fantasia punya penyanyi. Nak pilih 12 orang ni. 750 ribu orang atau borang. Kursus mandi mayat, 2 ekor ya tu. Dorok cetong. Maka kursus dibatalkan. Kerana tak balik modal. Bang, ha, dah sewa patung ke apa? Tak balik modal dua orang. Ini kata jahil lebih, jahil lebih. Nah. Ini masuk bulan Ramadan, kejahilan pula. Nah. Ani kata selawat gini, ani kata selawat gini. Selawat, nak selawat ni bida'ah ni. Dia celah-celah tarawih. Tapi bida'ah pun harus. Bukan bida'ah yang sesat. Nah, tapi buatlah dengan betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya Bilal. Makmum dia kena jawab. Sallallahu wa sallam alaih. Ni sallallahu salamu alaih. Apa benda? Nak kata kemboja, bukan kemboja. Bunyi. Dekat dengan Papua New Guinea. Biar betul. Sallallahu wasallam alaih. Baru boleh pahala. Man salla alaiya maratan wahidah. Sallallahu alaih biha asyara. Orang yang selawat aku sekali, Allah ampun dia 10 kali. Biar betul-betul. Nak? Ha, baru comel. Mani kata kena buat witir sama ngetuk imam. Mani kata tak, tak lewat. Kena semayang suku. Itu yang lepas baca witir semua lagi habis. Semayang witir bulan Ramadan ni dia afdal berjemaah. Lain pada bulan Ramadan, afdal semayang seorang. Jadi kita ambil kesempatan bulan Ramadan semayang lepas semayang tarawih, kita witir berjemaah. Kerana ulama-ulama kata afdal. Yang tambah lari apa pula? Jadi lebamu pula pada Tok Imam. Tok Imam mayang witir. Tok Bilal mayang witir. Kita hak tak bimang, tak bila semua lari. Kona-kona pandang kita pada Tok Imam. afdal berjemaah. Balik sekarang nak semayang lagi, semayanglah. Jangan ulang semayang witir. Dah dia buat dua kali. Semayang lain, boleh. Nah, ini faham lagu tu. Wa yushrabal khamr. Diminum benda yang memabukkan. Ni zaman ni. Kalau hok pekat antara bahasa ni, minum arak atas hotel-hotel ni. Kelab mek. Nampak? Tanjung Jara, Pak Raya. Minum arak waktu tu. Hok tu hok jenis kereta BMW. Tak? Ha. Setengah juta ada kereta. Itu kedaruh arak. Ramad dah tu. Ni hok kelas naik motor ni. Hok tu dah minum arak. Tapi hukum macam minum arak juga. Benda-benda yang menghilangkan akal. Obat batuk. Pay tidur, pay kuda. Ini habis anak orang Islam mereka. Anak orang Islam mereka. Nah. Minggu lepas di Patan Batu Buruk, tiga orang budak puan, umur 17 tahun. Dia berpeluk cium sama dia. Lesbian tahu. Kaum Nabi Lut. Melayu. Dia berpeluk, bertium, mulut dengan mulut. Puan sama puan, bukan lelaki. Puan sama puan. Nah. Di khalayak ramai. Kat orang makan-makan. Dia peluk dua orang, tiga orang. Mutium aku, kutium. Nah. Jadi mari orang pegang dia. Orang kata, gua ni buat kerja kurang ajar ni. Dia sebab apa? Saya makan pih kuda. Dia buat gitu. Haa, saya tak mau gini. Hebat lah ni, teruk lah budak-budak. Di khalayak ramai. Nah, tengok IC apa semua, 17 tahun. Budak sekolah. Haa, ni kata, ni cerita dia. Benda yang menghilangkan akal sama macam marok. Kullu muskirin khamrun. Tiap-tiap muskir, benda yang menghilangkan akal, dia hukumnya khamar. Hukumnya arok. Wa kullu khamrin haram. Tiap-tiap yang memabukkan macam khamar ini, haram juga. Nah. Budak-budak sekolah. Di mana dia belajar benda-benda lagu tu? Di sekolah. Siapa ajar? Cikgu ajar? Tak, kawan sekolah. Di sekolah sekarang diajar sama-sama dia di mana nak beli pil kuda. Di mana nak beli obat batuk di sekolah. Ada pembekal. Budak-budak perempuan pula belajar di sekolah cara mana nak tipu mak kalau nak keluar dengan bapak jatang. Kawan-kawan dia yang lebih sini ajar. Cara dia begini-begini-begini. Pakai alik dalam, pakai luar, luar wak lalak baju kurung. Ataupun bas luar, bubuh dalam beg. Kata nak pergi situ-sini-sini, sampai tengah jalan tukar baju. Nak keluar dengan jantan. Lepas tu makin rosak, makin rosak, makin rosak. Maka hadis yang keempat. Wayaz haraz zina. Maka zahir dah sekarang zina. Nak? Ha. Siapa beranak kembar tiga anak zina? Rekod terbaru tu. Berzina keluar anak kembar tiga. Ha. Ha. Dah tak hero buat apa? Hanya kata memang bestari sungguh. Nih. Ha. Memang bestari sungguh. Penuh dengan perzinaan pagi petang. Siapa yang jadi punca? Orang-orang yang melaga-lagakan laki-laki dan perempuan bebas. Siapa yang menjadikan mereka bebas? Orang-orang yang mengadakan benda-benda yang diminati oleh muda-mudi. Buat konsert, buat tu, buat joget, buat nyanyi. Bodok-bodok jadi keluar kita tengok belaka. Ada pertemuan laki-laki perempuan. Daripada pertemuan yang pertama, dia akan jadi pertemuan kedua, ketiga, keempat. Akhirnya menjadilah perkara yang ditunggu-tunggu oleh iblis dan jin dan syaitan, zina. Sekarang budak perempuan, budak sekolah, dia beli kondom satu kotak. Nah, sekotak tu, sekotak besar. Nah, dia jual pula di sekolah sama-sama grup perempuan ni. Dah buat benda kalau beli kondom, budak puan. Nak buat ubur kalang. Kena ubur kabar. Nah, tidak lain melainkan berzina. Mari. Zina, budak puan beli kondom. Allah Rabbi. Kemarin dalam harian metro, guru rogol murid. Ha. Betul tak? Cikgu rogol murid. La ilaha illallah. Kita tahu nak suruh cikgu tu ajar kita, anak kita. Dia pergi rogol anak kita. Dia tak gila lagi. Ni kata, wayaz haraz zina. Cikgu rogol murid. Ha. Ha. Jangan main, jangan main. Bila tidak ada keberkatan daripada Allah, sudah tentu jadi rosak binasa. Buatlah anak canggih lagu mana pun dalam sistem pelajaran, tetapi sistem yang tidak diberkati oleh Allah pasti mengundang padah. Yang berkat ni atas dasar iman dan takwa baru berkat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Cara dia. Jikalau penduduk negara, penduduk sebuah negeri, penduduk kampung, penduduk desa, penduduk kota, mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah dan bertakwa, la fatahna, bukan fatahna, la fatahna. Jawab dengan lam kosan. Wallahi, demi Allah, sungguh kami akan buka bagi penduduk negeri itu keberkatan daripada langit, daripada bumi. Ha. Siapa janji ini? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana tidak ada keberkatan, tak ada takwa, tak ada iman, tidak ada keberkatan. Nah, alat canggih macam mana pun. Fakta terbaru lagi, seorang budak perempuan didakwa, mendakwa bahawa dia telah dirogol di atas motosikal. La ilaha illallah. Rogol mana atas motosikal kan? Faham tak? Hak puan duduk depan ke duduk belakang? Hak puan tu ganda, hak laki rogol dia. Ke hak laki wawak betul, lepas tu rogol puan, hak puan duduk belakang. Dah dah mampu terbalik motosikal. Ke gua ni? Ha, ni pelik-peliknya. Akhir zaman memang pelik-pelik belaku. Nah, boleh atas motosikal. Kalau kata atas lori, ni siapa? Atas motosikal. Bingung polis nak terima laporan. Namanya boleh kata, tak aja dengar, mek. Nak kena rogol atas motosikal. Nah, ha, ni tak salah. Sebab apa? Sebab pendedahan kepada perkara-perkara jahat. Di rumah, di mana saja ada. Dalam telefon ada, filem lucah. Budak-budak tengok. Nah, boleh atas. Bukan telefon budak-budak mak rempik, telefon tak imam. Faham tak? Ha, nampak warak tak imam. Hei, dia buka telefon dia. Nampak? Macam-macam pesen dia. Bukan tak imam sini lah, tak imam kat lain. Nah, ha, tak imam sini dua tiga cerita je ada kot. Ha, ni punah habis. Dalam TV, tengok cerita orang joget. Orang nyanyi, dah sudah-sudah. Ni nak masuk Ramadan lah ni. Tidak, mubarak lah. Jadi sway kita dengan nyanyi, dengan tepik, dengan drama, dengan peluk, dengan tiung. Allahu Rabbi. Dah hormat langsung bulan Ramadan. Dia dah hormat dah. Dia tukang sedia rancangan-rancangan. Kita ni bodoh juga macam dia. Tukang ikut. Buka juga tengok, tengok orang nyanyi. Ha. Balik malam ni tolonglah buang segala CD-CD orang nyanyi, orang tepik menolong lagu tu. Syaruk khan tuk dalam lokang. Lepih dulu. Berani tak? Tak berani. Majalah-majalah gambar bewok duduk-duduk negak, bewok geriang, bewok pasir macam-macam tu. URTV ya? Nah, tu kitab umat Islam. Dah nak jadi alim lagu mana? Rumah kita ada kitab Muwatta Imam Malik. Dia cari seluruh dungung. Berapa buah rumah dia? Ada 3 buah rumah. Nah. Aduh. Nak cari kitab Mu'jam Tabarani. Rumah siapa ada? Ada. Dah nak alim lagu mana? Malaikat hak mesti ada Aryang Mitru. Adik. Utusan Melaya. Tambung dapur. Tak baca. Tu kitab kita. Tu nak alih lah ke mana? Nah, TV 29 inci bawa kitab saja. Bukan musalli, URTV. Mangga. Ha, ha, tu. Kitab kita tu. Sebab tu kita jadi jahil ni. Reti-reti sikit. Eh, banyak dah tahu. Buat timbang kelo lah. Tak usah sayang majalah tu. Timbang kelo. Ha? Dia kita haram jual majalah-majalah ada gambar orang puan mendedahkan aurat. URTP apa haram jual. Jual-jual juga. Jangan jual benda lagu tu. Nah, kita sebahak sama dalam menyampaikan risalah-risalah yang diharamkan oleh Allah. Apa? Tak boleh tengok. Sedah. Saya buka URTP dalam. Gambar artis negak. Beloh kat peha. Beloh kat kopek. Macam-macam peseng. Hak teyuk macam-macam. Halal nak tengok, mesti haram tengok. Bila haram tengok, dah jual halal. Haram juga. Ma haruma ru'iyatu haruma bai'uhu. Apa yang haram kita pandang benda tu, maka haram kita jual benda tu. Nak? Nah. Kena jaga-jaga. Takut jadi campur balok-balok habis. Haram ada halal pun buat juga. Haram pun buat juga. Tak faham. Bila kita dah ada ilmu, kita tak faham. Kita bakal campur rojok. Rojok pergi. Ada belakang situ. Perzinaan ni, dia satu perkara dosa yang sangat lama dia. Lama dah dosa. Tak ada orang boleh zina 5 tahun boleh tahan. Masa dia zina tak ada. Habis kuat 5 minit. Sedap. Sedap 5 minit ada. Nak? Ha. Kalau anak-anak muda, kalau ayah dia 5 saat. Tak ni ceritanya. Nak banding dengan azab di akhirat lama ni. Nak. Zina ni dibubuh dalam tong daripada api. Hak puan, hak tinggi, hak zina pun dalam tu. Hak jatah, hak zina pun bubuh tong tu. Pasti dia tutup. Dia buah api keliling. Daripada kemaluan tu dimasuk api tubik ke bulu. Kalau kita rasa kita boleh tahan api, balik karang. Tak selama lah. Kita buh. Kita petak di striker. Atas helmet. Ya, buat gitu. Kalau rasa kita boleh tahan, tak tahan. Faham? Tak soal lawang lah. Sebab itulah. Budak-budak ni dia tak tahu cerita. Kita yang tahu cerita. Tapi kita biarkan mereka sama juga kita ni bertanggungjawab. Sebab tu kita kena sekat dia. Cara dia kena panggil balik dia. Mendekati ilmu-ilmu agama seperti ini. Tolong nasihat dan sebagainya. Jangan lock. Dia punah dengan sebab kita. Sebab kita tak cara mana. Jadi punah budak-budak muda. Betul dah kerajaan? Salah tak? Dia mengundang perkara-perkara yang digemari oleh muda-mudi. Dan setengahnya pula mengadakan benda-benda yang memang menyebabkan lari daripada masa surat. Tapi kita jangan lupa kita juga bersalah. Nah, ibu bapa juga bersalah kerana tidak menyediakan anak-anak yang kental bila keluar daripada rumah. Sebab kalau kita tekan dengan ilmu agama yang begitu banyak, kemah keming, kalau dia keluar daripada rumah, lara juga tapi dok lara macam dok tahu benda langsung. Ha, dia gitu. Nah. Kemudian Nabi kata wayakillar rijal wayaksuran nisa. Laki-laki sikit, orang perempuan ramai. Sekarang ni memang laki-laki sikit, orang perempuan ramai sekarang ni. Kalau kita tengok dalam bas sekolah tau, orang puan, budak puan Allah, 60 orang. Duduk tangga budak puan. Kalau kampung kita, bas sekolah, lalu kot rambak tu tau, rambak ladang. Kok ada batu surat. Dia gantung tangga. Bas kena rambak tu, budak puan duduk di pintu. Oh, kaki gesek batu surat. Tak ada ha. Ha, tu hebat orang puan. Nabi kata dah kan. Wayakilar rijal, wayaksuran nisa. Orang laki-laki jadi sikit, kaum perempuan bertambah ramai. Sebab apa? Sebab orang laki-laki mati peperangan, mati isak dada, mati langgar-langgar mutu, blomba mutu, macam-macam. Budak puan, dia nak mati lagu tu, dia ramai. Kalau kelahiran ramai, budak puan ni bayi, baby. Tak? Kematian ramai, orang laki mati. Budak puan mati juga, tapi tak nak tanding. Sebab tu akhirnya Nabi kata lagi, 50 ni sebuah seorang je orang puan. Eh, orang laki-laki. Nak? Ha. Dia nak suruh nikah ramai. Nah, tidak nyanyi lah orang puan. Kalau nikah seorang sama seorang. Nak? Jadi dia kalau lebih orang puan nak nikah siapa? Nikah bro. Ha. Ha, lepas tu dihalalkan poligami. Nampak lagi rahsia dia. Orang puan tutup telinga. Ha. Ha. Dia marah bak ni. Tok Imam suka kan? Suka lalu Tok Imam. Ha. Ha. Nak? Bukan nikah kerana nafsu tolong dia. Nak? Kalau kita nikah seorang sama seorang. Tak, maka adalah hak tak oleh suami. Pasal apa? Perempuan lebih ramah daripada laki-laki. Tak. Ha, kalau nikah ramah, jadi semua dapat suami. Biar kursi pun. Kursi semua tara je. Dalam syurga kat lagi. Kehidupan yang sebenar. Tak. Ha, dia lagu tu. Betul tak, Imam? Ha. Kalau ada peluang lah, perempuan dia nak lagi Tok Imam. 3 orang lagi nak nikah dengan Tok Imam. Tok Imam nak? Nak? Ni baru power. Ha. Ha. Tok Imam lain takut belaka nak jawab. Kalau dia tanya gitu senyap belaka. Rupanya bini Tok Imam mari juga. Haa, tak berani nak jawab. Ni ada mari tak? Ada mari? Haa, tak apa lah. Sekarang mu kocok, kamu 2 orang. Aku dah tahu. Ha, aku tukar jalak je. Haa, maknanya begitu. Jadi bila dah laki-laki tu sedikit, perempuan itu ramai. Laki-laki ni, ar-rijalu qawwamu na'ala nisa'. Laki-laki jaga perempuan. Kalau nak jalan jauh ke kereta, nak pergi Kuantan, Pahang, apa mana Johor dah. Kalau orang puan melaka sebuah kereta, dia rasa tak selamat. Boleh kalau lelaki seorang, berasa sedap dah. Waktman. Jadi bila laki-laki kurang menemani kaum perempuan, perempuan menjadi habuan daripada orang-orang yang jahat. Ada-ada. Sebab kawalan pun kan. Lepas tu budak puan ni bebas, pasal minggu penuh dengan dia. Tak ada orang jaga dia. Nah, tak ada orang nak kawal dia. Jadi punah budak puan dengan sebab tidak ada kawalan daripada kaum laki-laki. Kerana ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', mereka menjaga, mengatasi, menguasai kaum perempuan. Pada perempuan yang nak bebas daripada belenggu kaum laki-laki, dia akhirnya berjumpa dengan kemusnahan. Nah, nikah seorang sama seorang, nafsu sama belaka. Nah, yang dapat suami nafsu juga, yang tak ada suami pun nafsu juga. Hak ni boleh tepahkan nafsu dengan suami, hak tak ada suami nafsu juga, akhirnya berzina. Dia kait sama. Nah, kait. Jadi berzina. Pasal apa? Benda yang diingin oleh manusia belaka. Cuma dia ni persetubuhan di dalam nikah dihalalkan oleh Allah kerana ada akad nikah. Halal pada sisi syarak. Hak ni persetubuhan juga, tapi haram tidak ada akad nikah. Sebab di antaranya laki-laki kurang, perempuan dia ramai. Nah, sebab itulah orang perempuan, janganlah kita ni kalau ada orang yang elok beragama apa semua, walaupun dia duit tak banyak, beri nikahlah dengan anak kita. Jangan memilih lah. Nah, agama nombor satu. Kita dah kata ni agama, agama, agama, tiba-tiba duit nombor satu dah jadi. Nabi kata, idaja aku mantardau dan dinah fazaw wijuhu. Apabila datang pada kamu, mu ada anak puan, mu ada perempuan, seorang laki-laki yang mureda agama dia. Comel dah budak laki ni yang tengok, pergi surat. Nak subuh-subuh pergi dah. Berahi kat kat orang dengar, kat orang ceramah baik budak ni. Win nikah lah dengan anak kita. Tak usah tanya lah kerja, gaji-gaji berapa. Nak, dia gitu. Kita tak ambuh. Nak, tanya dah pakai kereta benda bang. Main nak naik kereta saja. Nak, mok lah kita, ayah dah macam mana. Nah, ayah kata lah, berani ayah kenal tau. Ayah tak apa, aku kenal tau ayah. Tanya mokmu lah. Ayah tak berani buat keputusan. Ayah, apa benda ayah lah gitu. Mana ayah tapi tak berani buat keputusan. Keputusan jadi tak jadi, mok ke ayah? Mok. Siapa wali? Wali siapa? Wali nikah siapa? Jawab. JKK. Jawab. Ha? Ke bukan? Ha? Wali nikah ayah ke mak? Ha. Tapi yang berlaku sekarang siapa sebenarnya wali? Ha. Sebab dia kuasa. Ayah kata ayah kenal dah, tanya mak-mu. Ha. Mak kata tak ada lagi. Natu aku bakal mutuh. Tak ada nikah. Nah. Sebab tu ni orang nyamuk nak minta anak orang. Dia nyamuk. Dia sewa wira. Dia sewa wajah. Jangan percaya. Ah, gerisik tu benar-benar. Bak boleh sewa lah ni. Mercedes 30 riyal sejam. Dia sewa sejam setengah. Tak. Baru 43 riyal. Baru 45 riyal. Sayang apa? Oh, kita tengok. Allah kata Mercedes. Mok letak dapur. Tak nak cabut kain-kain. Ha, jangan main. Jangan, jangan kena reti. Tapi kalau kaya raya, kaya dengan agama dah pula, ha, tu betul lah, tak apa lah. Jadi yang menjadi topik dalam kes ini, agama dulu. Kita tengok kita ni hak kaya, banyak boleh beri untung benda pada kita ni. Adik-beradik kita kaya, semua bercakap bahawa harta benda belaka. Tak ada agama belaka. Kalau cakap bahawa agama, tak boleh dengar belaka. Itu agama nombor satu. Nah, tempat orang nak balik, dia orang cari agama, orang nak cari harta. Nah, dia gitu. Coba mari kita minta anak orang. Kita kaya, tapi kita nyamuk macam orang miskin. Nak, memang awak tak pun nak beri. Walaupun kita kaya. Pasal kita rupa-rupa miskin. Kita buat pakai lipat Jepun. Kita buat pakai kain pelekat buruk. Nak, buat pakai piyok kerok gitu. Nak, nak minta anak aku gini. Kata mak dia. Forah. Ha, tak jadi nikah. Padahal kita kaya, tiga utin masjid kita pun. Nampak? Awak tahu lapar baru masjid. Bukan awak nak naik jabat. Ha. Sebab inilah dunia materialistik. Kena tipu belaka. Jangan. Wa'lamu annamal hayatul dunia. Nampak? Mata'ul ghurur. Mata' ni maknanya kesenangan. Ghurur yang menipu. Yang lebong. Yang ngecek. Yang dusta. Yang pelawak semata-mata. Dia sewa kereta. Dia minta anak kita. Dia sewa kereta wajar. 10 riyal sejam. Dia sewa 2 jam nak pergi Minang. Nak pergi risik anak kita. Memang kita beri. Wajar fesyen baru. Campro. Ha. Masa gotang depan rumah kita dapat kat tangga Allah mok ni. Ha, kepik ni hujung hidung ni naku. Nampak? Comelnya kereta Ha, jadilah ayahnya pakai boleh dia, pakai boleh dia. Padahal kawan sewa je, dia temu biasa. Nah, sudah nikah tak ada kereta mana naik, mana kereta mak nak naik kali buat kau? Ada. Ada kereta mak, kawan pinjam dak pulang pula. Ha, macam-macam dia reka. Nah, ha. Kawan jual biskut dia masa minggu. Nah, ha, padang muka. Nah. Lening dunia ni materialistik. Walaupun Nabi ajar kita yang penting agama, penting agama, penting agama, dak pakai juga kita. Nah, kalau kena basnak, masa nikah ha. Mari dengan orang dekat nak minta anak orang. Mari orang dekat. Dia telefon tu. Nah, lepas isi kita siapa nak pergi mari risik anak ni. Nah, mak dia kabur lah kaya-kaya dia ke mak dara kakak-kakak mari belakang bipong ni yang nak mari tengok ni. Nah, ha. Tunggu siapa nak kena. Mari ni orang dekat kapai. Nak. Ha. Dah molek siapa depan rumah tu tua jatuh esok berbau itu. Ha. Tokat ada pakai sandal di tangga gitu. Memang dah jadi ni kau. Biar habis banyak orang dalam bank. Ha ni lah. Dia hanya melihat zahir saja. Nak. Ha tu kata. Ni. Perempuannya marah. Ni kau ramai marah. Padahal ringan ke dia. Jadi ringan ke jadi kau berat perempuan. Kau ringan. Kalau bini pak. Bini tua beranak. Nak. Kalau seorang yang bini dia nyaknya. Kena nanak nasi dah sakit beranak ni. Dah kali empat ada tiga orang madu. Bini tua duduk atas nyala. Bini nombor tiga tukar kipas haram. Bini nombor dua tukar nanak nasi. Bini nombor satu basuh. Ho rengang je. Nak? Ha gitu. Setuju tak Tik Mang? Setuju sama. Jadi Ramadan yang telah dekat. Ramadan ni dia mukafirah. Nah. Dia mukafarah. Kita ingat Ramadan dia boleh mengkafarahkan dosa kita selain pada dosa besar. Daripada Ramadan hak lepas dengan Ramadan hak esok ni. Nabi kata Ramadan ila Ramadan mukafiratun bainahunna. Iza jutinabi iza jutini batil. Apa benda ni kabair? Ramadan kepada satu Ramadan dapat menghapuskan dosa selama kita tak kerja dosa besar. Nah. Dosa-dosa kecil maksudnya. Dosa kita duduk tengok TV, tengok cerita, dengar lagu, dengar orang main, tengok orang puang, tengok beti orang puang. Lepas tu, Tuhan akan ampun insyaAllah dengan sekali Ramadan bertemu esok lusa ni. Syaratnya kita tak buat dosa besar. Nampak? Selama setahun. Kalau ada minyak marah, ha, tak. Tak apa dosa kecil. Syarat ni lagu tu. Nah. Kalau ada rombok masjid balik awal tu. Nah. Ha. Rombok masjid pun puasa kok. Siap ngebuka puasa dia. Ha. Dah rombok masjid. Tak payahlah puasa. Sebab apa? Dah geng Abraha. Nah. Ha. Selama kita tak kerja dasar-dasar besar. Maka Ramadan kepada satu Ramadan. Mukafiratun. Dia mengkafarahkan. Nah, dia memadamkan kesalahan. Bainahunna antara Ramadan. Selama kita tak buat dosa besar. Dan kita puasa gaji, mestilah puasa dalam keadaan kita. Bukan terikut-ikut orang. Tetapi dalam keadaan kita belajar, kita dengar, kita ada ilmu tentang hukum-hukum puasa. Kerana dalam satu hadis Nabi sebut. Man sama Ramadan wa'arafa hududahu. Barang siapa yang puasa Ramadan dan dia tahu hukum-hukum puasa. Mana bukan barang-barang macam hudud-hudud kek. Nah, dia belajar, dia dengar. Dalam apa dalam satu riwayat imana dalam keadaan beriman. Kufira ma qablahu akan diampunkan dosa yang sebelum. Ramadan jangan main-main. Biarlah kita dapat Ramadan ni dalam keadaan Tuhan ampun kepada kita. Kerana di sana ramai daripada hamba Allah sempat dengan Ramadan tapi tak dapat keampunan Allah. Nak dapat keampunan Allah Ta'ala lagu mana Nabi pesan bila datangnya Ramadan jangan bawa lagi benda-benda yang tidak baik. Benda-benda karut, benda-benda jahiliah, benda-benda yang tidak sesuai. Sebagaimana yang diajar oleh Islam duk buat lagi. Orang ini tak dapat keampunan. Nah, kalau hak jenis tutup tak tutup kepala, bulan puasa tak tutup kepala juga. Kita sebagai ayah tak kata apa. Nak, maka puasa kita tidak mukafirah. Anak kita buat benda-benda yang jahiliah. Anak kita lelaki pakai gelang tangan, pakai rata tekok. Ayah tak kata apa. Tapi ayah puasa belepeng sampai ke petang. Nak, ini puasa-puasa orang yang tak faham. Dia puasa ni menyebabkan satu keluarga kita menjadi hamba Allah yang takwa. Batul la'allakum tattaqun la'allahum yattaqun. Kerana puasa ini adalah tarbiyah rohiyah. Dia mentarbiyah, mendidik jiwa kita, hati kita, akal kita supaya datangnya bulan Syawal, satu bulan di kursus, kita tidak lagi meramalkan amalan-amalan jahiliyah. Idza jaa idza kana ahadukum saima fala yarqus wala yajhal. Nabi kata bila seseorang kamu dalam keadaan berpuasa, jangan lagi berbuat perkara-perkara kotor. Jangan buat benda dosa, wala yajhal. Jangan buat benda jahiliyah. Kalau kita berpuasa dalam keadaan hati kita masih lagi sayang kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahil, musuh-musuh ulama, macam mana kita Tuhan nak terima puasa? Kerana kita tidak muttaqun. Orang yang takwa, dia akan sentiasa menyembelahi Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang bawa dasar Al-Quran dan Sunnah, maka dia juga kita sayang dan kita sanjung. Walaupun bukan keturunan kita. Siapa yang pendapatnya, amalannya, perkataannya bercanggah dengan Quran, dengan hadis, maka dia sebenarnya tidak dapat petunjuk. Dia telah mengikut hawa nafsu. Ini orang-orang allazina la ya'lamu. Maka kita nak puasa esok, kita pastikan malam ini kita berlepas diri daripada allazina la ya'lamu. Kerana orang-orang yang tidak mengetahui ini adalah mereka jauh terpesong daripada petunjuk Al-Quran, petunjuk As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudam minallah, kata Allah. Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang hanya mengikut akal mereka saja, nafsu mereka saja, tidak dapat hudam minallah, tidak dapat petunjuk daripada Al-Quran. Di luar sana pemimpin-pemimpin yang jelas bercanggah dengan Al-Quran pada perkataan, pada perbuatan dan pada i'tiqad, maka mereka ini kita kena pasti di dalam dunia lagi kita berlepas diri. Jangan sampai di akhirat nanti masing-masing nak berlepas diri. Sekarang kita kena istibrak, kita kena berlepas diri. Kita tidak boleh terkanu walaupun rasa hati mereka molek dah. Tak boleh. Kerana mereka ini, semua perwatakan mereka jelas bercanggah dengan ibu kitab kita, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada kita, yang Allah Ta'ala suruh kita berhukum dengan Al-Quran ini di antara sekalian manusia. Wa'anikum bainan nas bima anzalallah. Hendaklah kamu menjadikan Al-Quran sebagai hukum, sebagai pedoman, sebagai kompas, sebagai kata putus di antara segala manusia. InsyaAllah kita harap Ramadan ini akan sempat dengan kita dan Tuhan beri kesempatan untuk kita lalui sampai menjelang ni Syawal. Waljukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah kerana Allah beri pilih, beri memilih kita, kita duduk dalam satu jamaah Islam, kita kasih kepada ulama-ulama, kita benci kepada perkara mungkar, kita duduk di dalam rumah Allah, kita benci dengan rumah-rumah maksiat, supaya Tuhan kekalkan tapak kaki kita ini di dalam jamaah Islam, di dalam jamaah orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul sepanjang hayat kita, dan kita akan mati dalam keadaan ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon keampunan dan kemaafan jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.